إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة أعزني وأعزكم الله kajian kita malam ini berkenaan dengan manhaj atau berkumpulan dengan dakwah, maka insya Allah pembahasan kita pada malam ini berkenaan dengan tunjuk rasa. Nah, perkara ini adalah fatwa para ulama sunnah yang berhak untuk memberi keterangan kepada kita semuanya. Soal, hal min wasail da'wati al-qiyam bil mudaharati tuhillu mashakir al-ummah al-islamiyah wa hayya. Apakah termasuk sarana dakwah seperti mengadakan demonstrasi, unjuk rasa? Benarkah perkara ini bisa menyelesaikan perkaranya, muskilanya kaum muslimin? Jawabnya, dinuna laisa dinun fawda. Jawab beliau, agama kita Islam ini bukan agama yang acak-acakan, bukan. Dinuna dinu indibatin wa dinu nidamin wa hudu'in. Agama Islam, agama kita ini agama yang penuh dengan peraturan dan penuh dengan ketenangan, wasakinatin dan penuh dengan yaitu tenang, ketenangan pula. Wal mudaharatu laisat min a'malil muslimin. Sedangkan demonstrasi bukanlah pekerjaannya orang Islam. Artinya dari awal Islam itu tidak ada. Tetapi kalau kita lihat memang di televisi di mana-mana, ini justru olahnya orang kafir, olahnya orang barat atau yang lainnya ya, di mana mereka suka untuk menggunjing atau merusak, dan itu tidak ada lain penyebabnya hanya dengki. Kalau kita pelajari, ingin orang satu supaya baik, supaya menang, yang lainnya supaya kalah. Jadi beliau menjelaskan menurut sejarah dinul Islam, perkembangan kaum muslimin yang dahulu tidaklah pernah mudaharat ini dilakukan oleh kaum muslimin. Wa ma kanal muslimuna ya'rifunaha. Bahkan orang-orang muslim pada dahulu tidak mengenal. Tidak mengenal perkara ini. Wa dinul islami dinu hudu'in wa dinu rahmatin. Sedangkan dinul Islam itu adalah agama yang sifatnya rahmat, hudu' yang tenang. Tidak agama yang membuat berontak, tidak. Makanya kalau dikatakan Islam itu ekstrim, itu dilihat dulu siapa bicara. Aliran keras tidak, Islam itu aliran yang bagus. Buktinya apa? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, justru waliul amri, orang-orang yang berpegang kekuasaan dalam suatu negeri, itu dilindungi di dalam Islam. Yang salah bukan diturunkan dan juga bukan sifatnya dikulingkan, tapi dinasihati. Lihat ayat Al-Quran tadi, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Surat Thaha itu. Apa katanya Allah Ta'ala? Memberitahu kepada Nabi Musa dan saudaranya, Nabi Harun alaihi salam, supaya mendatangi Fir'aun dan juga mengatakan kalimat yang lembut, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali Fir'aun yang dia mau ingat, mau sadar dan mau takut kepada Allah. Dan kalimatnya barangkali. Karena kalimat barangkali menunjukkan tidak harus orang menasihati itu diterima. Jangankan para pemimpin, kita ini sendiri kan. Yang tidak mempunyai beban yang lain, kita itu mendapatkan nasihat kadang-kala masih menolak. Ya kan? Nah, kita sendiri bagaimana dengan yang lain? Jadi kita sudah menuntut ilmu, masih banyak barang-barang yang karam yang sudah kita tahu dalilnya, kita masih melanggarnya. Dan masih banyak pula perkara-perkara sunnah atau yang wajib yang harus kita lakukan, tetapi kita masih meninggalkannya. Padahal beban kita masih beban yang kecil, beban di dalam keluarga. Maka bagaimana orang yang memegang urusan yang lebih besar daripada urusan keluarga? Watinu indibatin la fauda, dan Islam itu adalah agama yang teratur, bukan agama yang sifatnya yaitu serampangan atau acak-acakan. Wala taswisu, dan juga bukan agama yang sifatnya merusak. Wala isaratu fitanin, dan bukan pula agama yang membangkitkan fitnah. Tetapi Islam agama rahmat, sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Nabi melainkan rahmat untuk alam semesta. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, ya kan? Berapa banyak orang kafir menzalimi beliau, dan berapa banyak pula orang-orang munafik yang menzaliminya, yang menghasutnya dan dengki. Tapi beliau pertama kali dengan yaitu dakwah. Baru setelah kaum muslimin kuat menjadi orang yang bersatu tidak berpecah belah ketika di kota Madinah, dan pada waktu itu di Mekah dikuasai oleh orang kafir, baru digulingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di situ wilayah yang dipegang oleh orang kafir, dan pada saat itu pun beliau sebelumnya diancam mau dibunuh oleh mereka. Maka boleh, dan itu pun yang melakukan adalah waliul amri. Hadza huwa dinul Islam, inilah agama Islam. Wal hukuk, dan juga hak-hak yatawassalu ilaiha bil mutalabati syar'iyyah, di mana memang ada hak-hak di dalam syariat Islam untuk mengatasi suatu perkara. Maka tidak boleh orang tuanya emosi, tidak boleh orang tuanya berpegang dengan semangat, tetapi orang yang punya semangat hendaknya didasari dengan ilmu. Baturuki syar'iyyah, dan juga harus dengan jalan syar'i. Bal mudhaharatu tahdusu safaqat dima'in, maka dengan demonstrasi itu maka akan membawa kepada pertumpahan darah. Wa tahdusu tahriba amwalin, merusak harta, ya, di mana bangunan dirusaknya, ya, dan juga tempat-tempat dirusaknya yang lain. Bagaimana mau menyelesaikan perkara? Belum baik sudah merusak. Jadi belum dihasilkan kebaikan, tapi sudah merusak. Bagaimana orang mau berbuat baik, sedangkan dia mengawali dengan pengerusakan? Fala tajuzu hadhil umur, maka tidak diperkenankan orang melakukan perkara ini. Kemudian yang satunya lagi, habis ini beri pertanyaan. Asy-Syaikh Shalih bin Husun, Syaikh Shalih bin Husun, rahimahullah. Beliau ditanya, begini pertanyaannya. Fisanatainil madiyatain nasma'u ba'd ad-du'at yudandilu haula mas'alati wasa'il ad-da'wah garil munkar wa yadkhuluna fiha al-mudagharat wal ihtiyala wal masirat wa rubama adkhalaha ba'duhum fi babil jihadil islami. Ya Syekh, 2 tahun yang lalu kita mendengar sebagian para dai bahwa mereka itu berbicara tentang masalah sarana dakwah atau cara berdakwah dan cara ingkarul mungkar, di mana mereka membolehkan bahkan juga menganjurkan untuk demonstrasi dan menggulingkan pemimpinnya, dan juga unjuk rasa di jalan-jalan. Katanya ini termasuk jihad membela Islam. Apa ini benar? Narju bayana ma idza kanat hadihil umur min wasail syar'iyyah. Wahai Syekh, saya minta atau kami berharap untuk mendapatkan keterangan, benarkah ini termasuk sarana dakwah yang dibolehkan menurut syar'i, dan benarkah ini bagian daripada jihad membela Islam? Jawabnya, al-jawab alhamdulillah. Ma'rufun annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa da'wata wal irsyad min asli dinillah azza wa jalla. Telah kita ketahui bersama bahwa memerintahkan yang ma'ruf dan menegur kemungkaran dan berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan, ini adalah pokok-pokok dari ajaran Islam. Tetapi Allah Ta'ala memberi keterangan kepada kita bagaimana mendakwai orang, bagaimana mendakwai orang yang berbuat jahat termasuk pemimpinnya. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nahl 125, yaitu Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, Serulah mereka itu menuju jalanmu dengan hikmah. Dengan hikmah itu dengan lembut, dengan kata-kata yang lembut, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi udu'u, serulah mereka, termasuk semua manusia, termasuk rakyatnya, juga termasuk pemimpinnya. Apa katanya Allah Ta'ala? Serulah mereka menuju jalanmu dengan hikmah, dengan yang lembut, dengan Quran dan Sunnah. Yang nomor dua, wal mau'idatil hasanah, dan keterangan-keterangan yang baik. Yang nomor tiga, wajatilhum billati hiya ahsan, maka bantalah mereka dengan bantahan yang baik. Andikan mereka itu membantah, bukan bantahan yang jelek. Nah, ini cara tiga berdakwah. Tidak ada cara pemerusakan. Ya. Cara tiga ini tidak ada satupun yang masuk dalam unjuk rasa atau demonstrasi. Tetapi cara tiga ini, yang pertama dengan nasihat yang lembut, yang nomor dua dengan keterangan-keterangan yang baik, yang nomor tiga dengan berdialog, mengajaknya untuk menyampaikan yang hak kepada mereka. Walamma arsala azza wa jalla Musa wa Harun ila Fir'auna, tatkala Allah azza wa jalla memerintah kepada Nabi Musa dan Harun agar menghadap kepada Fir'aun, padahal Fir'aun itu paling jahatnya manusia dan paling musyriknya orang, paling kafirnya orang. Mengapa? Karena dia mengatakan ana rabbukumul, saya ini Tuhanmu yang paling tinggi, ya kan? Dan itu sudah merusak, betul-betul merusak. Setiap anak yang lahir laki-laki wajib dibunuh, ya kan? Itu sudah ketetapan pemerintahan Fir'aun. Sudah begitu jahatnya dan dia mengaku Tuhan lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala belas kasihan kepada Fir'aun, tidak langsung dihukum oleh Allah Ta'ala, tidak ditenggelamkan di laut merah, tidak. Tetapi faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Surat Thaha 44. Maka wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, nasihati dia. Faqula, suruh menasihati, dan hanya dua orang yang berangkat. Kemudian barangkali nasihati dia dengan ucapan yang lembut, barangkali dia itu mau menerima keterangan dan mau takut kepada Allah Ta'ala. Ini contoh-contoh yang sifatnya beliau, Syekh ini menampilkan dalil bahwa inilah cara yang islami, ya. Tentang berhasil dan tidak itu bukan di tangan kita, ya. Jangan sampai kita punya prinsip kalau begini terus kapan berhasilnya. Ini kan banyak syubhat. Ya. Jawabannya gampang, dengan kekerasan pun juga tidak berhasil. Dan bukan berarti menggulingnya mereka kemudian menjadi baiknya umat, tidak. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan penjelasan, tidaklah satu pemimpin yang dikodeta melainkan sesudahnya lebih parah. Dan itu menurut secara demikian. Karena tidaklah menjadi baik umat ini kecuali apabila kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, begitu yang dapat disampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khanaqallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.